Al-Asrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Kita masih berada pada hadis yang ke 59 dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inah, tidak boleh persaksian orang yang berkhianat, baik laki-laki maupun wanita. Persaksian orang yang berkhianat atau pengkhianat, orang yang suka berkhianat, ini tidak diterima. Dan ini menunjukkan jeleknya perbuatan khianat. Jeleknya perbuatan berkhianat, tidak menunaikan kewajiban sebagaimana yang diwajibkan, bahkan mengingkarinya atau menyelisihinya. Qala wala majludin haddan, dan tidak diterima, tidak boleh persaksian seseorang yang mendapatkan hukuman had, mendapatkan hukuman dijilid atau dicambuk. Apakah dia adalah seorang yang menuduh seorang mukmin atau mukminah melakukan perbuatan fahisyah ataupun zina tanpa mendatangkan 4 saksi? Orang yang menuduh mukmin ataupun mukminah melakukan perbuatan zina tanpa mendatangkan saksi, maka dicambuk. Dan persaksian dia, orang yang mendapatkan hukuman cambuk, tidak diterima. Sebagaimana ayat yang Allah sebutkan. Ala waladhi gimrin ala akhih. Demikian juga tidak boleh, tidak diterima persaksian seorang yang memiliki iri, hasad, kedengkian ataupun permusuhan atas saudaranya, kejelekan yang dilakukan oleh saudaranya. Waladhaninin fi wala'in wala qarabatin. Demikian juga persaksian orang yang suka menduga ataupun mengira dalam perkara wala dan kekerabatan, dalam perkara al-wala. Demikian juga wala qarabatin, tidak diterima persaksian yang masih memiliki kerabat. Wala alqani'i ma'a ahli al-bait. Demikian juga tidak diterima persaksian alqani', pelayan atau pembantu bersama ahli al-bait. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah bahwa dalam hadis ini terkandung perkara-perkara yang mencacati persaksian. Karena yang dimaukan dengan persaksian sebagaimana yang Allah perintahkan adalah persaksian orang yang adil, orang yang diterima persaksian mereka. Dan orang yang adil adalah Kalau para ulama ahli hadis mengatakan bahwa orang yang adil adalah al-muslimu, al-baligu, al-akilu, as-salimu min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Orang yang adil, dikatakan orang itu adil, dia adalah seorang muslim. Yang kedua balig, telah dewasa. Yang ketiga akil, berakal. Muslim, balig, telah dewasa, berakal. As-salimu min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan sebab-sebab rusaknya muru'ah. Orang yang adil adalah seorang muslim yang telah dewasa, yang berakal dan terbebas dari sebab-sebab kefasikan dan sebab rusaknya muru'ah. Apa yang dimaukan dengan asbabul fisqi, sebab-sebab kefasikan, yaitu irtikabul kabair wal israr ala shagair. Dikatakan atau yang dimaksud dengan sebab-sebab kefasikan adalah melakukan dosa besar. Jadi dosa besar itu menyebabkan fasik. Kalau seseorang melakukan dosa besar, berarti dia termasuk orang yang fasik. Dosa besar itu apa? Dosa yang apa? Ma tarattab alaihi haddun fid dunya au fil akhirah. Satu perbuatan yang mendatangkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Yang hukuman itu bisa berupa apa? Ghadabun au la'natun au iqabun au uqubatun. Dosa besar adalah perbuatan yang mendatangkan hukuman di dunia ataupun di akhirat. Dan hukuman di dunia atau di akhirat itu bisa berupa ghadab, kemurkaan atau kemarahan Allah. Allah murka kepadanya. Semua perkara perbuatan yang dimurkai oleh Allah berarti itu dosa besar. Semua perkara yang dibenci oleh Allah berarti itu dosa besar. Aulaknatun atau laknat, semua perkara yang dilaknat oleh Allah berarti dia dosa besar. Atau perkara yang dilaknat oleh Rasulullah maka itu dosa besar. Auiqabun atau siksaan, baik siksaan di dunia atau siksaan di akhirat. Semua perbuatan yang mendatangkan siksaan ataupun ukubah, hukuman di dunia ataupun di akhirat, maka itu dosa besar. Hukuman di dunia seperti potong tangan atau dicambuk atau diasingkan. Hukuman di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka, tidak dilihat oleh Allah, dipotong lisannya atau digunting lisannya atau berurai usus-ususnya. Perbuatan yang seperti itu berarti dosa besar. Orang dikatakan adil kalau dia tidak melakukan dosa besar. Tidak melakukan apa? dosa-dosa besar. Demikian juga dia tidak israr, tidak terus-menerus pada dosa kecil. Itu dosa kecil. Dia mungkin terjatuh pada dosa kecil, tapi tidak israr, tidak terus-menerus. Mungkin terjatuh dosa kecil, kemudian apa? Istighfar, meninggalkannya, tidak mengulanginya. Kalau seorang itu terus-menerus pada dosa kecil, berarti dia bukan orang yang adil. Berarti dia apa? Bukan orang yang adil, karena terus-menerus pada dosa kecil itu termasuk sebab kefasikan. Sebab seorang itu dikatakan fasik. Itu orang yang adil. Ya Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kaum muslimin untuk apa? Mengambil saksi orang yang adil. Kalau mempersaksikan, hendaknya yang dijadikan saksi adalah orang yang adil. Yang kata beliau apa? An yakuna adlan zahiran. Hendaknya yang menjadi saksi adalah orang yang adil. Zahiran secara lahir. Lahiriahnya dia adil. Ya Pak, seorang muslim berakal, telah dewasa, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus pada dosa kecil. Kemudian di sini beliau menyebutkan wa dzakaru sifatil adalah, dan para ulama menyebutkan sifat-sifat adalah. Adlun itu orangnya, adalah itu sifatnya. Sifat adil. Sifat adil itu seperti apa? Para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan sifat adalah. Di antara mereka mengatakan bahwa sifat adalah adalah malakatun tahmilu sahibaha au tahmilu al-mar'a ala mulazamati taqwa wa khawarimil muru'ah. Malakatun, kemampuan. Sifat adalah adalah sifat kemampuan yang membawa seseorang untuk terus bertakwa dan menjaga muru'ah. Malakatun tahmilul mar'a ala mulazamati taqwa wa khawarimil muru'ah. Malakah, kemampuan yang membawa seseorang, mengantarkan seseorang untuk terus bertakwa, mulazamatu taqwa, untuk terus menjaga ketakwaan dan menjaga muru'ah. Apa yang dimaukan takwa di sini? Ijtinabul a'mali sayyi'ah, menjauhi amalan-amalan kejelekan. Itu yang dimaukan dengan takwa. Jadi kemampuan yang mengantarkan seseorang untuk terus-menerus menjaga dirinya dari amal-amal yang jelek. Apa amal yang jelek? Min syirkin. Seperti apa? Kesyirikan. Wa fiskin, dan kefasikan. Itu dosa-dosa besar. Au bid'atin, atau kebid'ahan. Dikatakan takwa, yang dimaukan takwa di sini adalah menjauhi amalan-amalan kejelekan seperti kesyirikan, kefasikan dan kebid'ahan. Itu sifat adalah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam An-Nukat, demikian juga dalam kitab yang lainnya. Sebagian mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dalam Tadribur Rawi atau yang lainnya, bahwa sifat adalah sifat yang menjadikan seseorang lebih banyak kebaikannya dibanding kejelekannya. Lebih banyak kebaikan dia daripada kejelekannya. Itu sifat adalah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal asya'u allati taqdahu fi syahadati tarju ila tuhmati au ila madhinnatiha. Dan perkara-perkara yang mencacati persaksian, persaksiannya menjadi cacat sehingga tidak diterima, tarji'u ini kembali ila tuhmah, kepada tuduhan. Orang itu tertuduh melakukan satu perkara. Au ila madinnatiha, atau pada tempat yang seseorang itu bisa tertuduh. Perkara-perkara yang bisa mencacati persaksian kembali kepada tuhmah, tuduhan, atau kepada tempat seseorang bisa tertuduh. Qala fa minan nasi man la tuqbalu syahadatuhu mutlaqan. Ada di antara manusia yang mereka tidak diterima persaksiannya secara mutlak, semua persaksian dan dalam semua perkara dia tidak bisa diterima persaksiannya. Ala jami'il umur, atas semua perkara secara mutlak tidak diterima persaksian dia. Saya mengetahui demikian dan demikian, tidak diterima. Dia membawa agama, tidak diterima. Kenapa? Karena pembawa agama adalah orang yang adil, mempersaksikan tentang syariat Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa yang membawa agama adalah orang yang adil. Kata Rasulullah apa? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa, yang mengemban ilmu agama ini pada setiap generasi adalah uduluhu, orang-orang yang adil. Maka orang yang tidak diterima persaksiannya tidak boleh membawa agama, tidak diterima agama yang dia bawa. Kenapa? Persaksiannya tertolak. Qala allati tu'tabaru fiha syahadah, yang dianggap dalam perkara-perkara itu persaksian, yang diharuskan ada persaksian. Sehingga di sini kita khawatir pada diri-diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang adil, yang berhak menyampaikan agama, ataukah tidak? Kembali kepada diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang adil atau tidak? Dan adil sebagaimana di depan. Qala rahimahullah, kal kha'ini wal kha'inati. Seperti siapa yang tidak diterima persaksiannya secara mutlak, secara menyeluruh pada semua perkara, kal kha'ini, seperti pengkhianat laki-laki. Wal kha'inah, pengkhianat perempuan, berkhianat. Gambarannya apa berkhianat itu? kalau di depan kita baik, sama kita iya, mendukung kita, tapi di belakang mencari kejelekan kita, menjatuhkan kita, itu namanya berkhianat, mengkhianati kita, mengkhianati persaudaraan. Ini berkhianat. Ini apa? Berkhianat. Kenapa? Di depan, iya, kita saling membantu, saling berjuang, tapi di belakang menjatuhkan. Ini berkhianat. Ini pengkhianat yang seperti ini. Dan persaksiannya tidak diterima. Qala wallati ata haddan maksiatan kabiratan lam yatub minha. Yang kedua atau yang ketiga yang disebutkan, wallazi ata haddan, dan barang siapa mendatangi had, hukuman, yaitu apa? Yang melakukan maksiatan kabiratan, orang yang melakukan dosa besar, maksiat yang besar, lam yatub minha, yang dia belum bertaubat atau tidak bertaubat darinya. Dia melakukan dosa besar dan dia tidak bertaubat. Kenapa tidak bertaubat? Mungkin dia menganggap itu bukan dosa besar, atau dia tidak tahu kalau itu dosa besar yang mengharuskan taubat. Yang tanpa taubat dosa tidak bisa terhapus. Mereka apa? Tidak diterima. Pelaku dosa besar yang tidak bertaubat dari dosa besar yang dia lakukan. Fa innahu li khiyanatihi wa fiskihi mafqudul adalah. Maka dia dengan sebab pengkhianatan dia, yang mana al-kha'in wal kha'inah, dengan sebab pengkhianatan dia, wa fiskihi, dan kefasikannya, yang mana yang kedua, yang melakukan dosa besar, sebagaimana di depan, apa ini asbabul fisqi adalah melakukan dosa besar, mafqudul adalah, hilang sifat adalahnya. Jadi kalau sifat adalah tidak ada, persaksian tidak diterima. Kalau dia bukan orang yang adil, tidak bisa menjadi saksi. Tidak diterima persaksiannya. Fala tuqbalu syahadatuhu. Maka tidak diterima persaksian dia. Dari yang kita baca, pelajaran yang penting yang harus kita camkan dalam diri kita adalah apa? Sifat khianat. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berbuat khianat. La takhun man khanaka. Janganlah engkau berbuat khianat atas orang yang mengkhianatimu. Jangan membalas perbuatan khianat dengan khianat. Jangan. Kenapa? Ternyata perbuatan khianat menyebabkan apa? Hilangnya sifat adalah, sifat keadilan. Ketika seorang hilang sifat keadilannya, tidak diterima persaksiannya. Ini perkara yang harus kita camkan dalam diri kita. Jangan berkhianat. Jangan berbuat apa? Khianat kepada siapapun. Kepada siapapun, kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara. Ya. Lebih-lebih teman seperjuangan, lebih-lebih teman sekelas, lebih-lebih teman berjuang, jangan. Karena khianat sifat yang buruk. Apa yang menunjukkan keburukannya? Hilangnya sifat adalah, sehingga persaksiannya tidak diterima. Itu sudah kerusakan yang besar. Itu sudah kehancuran yang besar. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Semoga Allah menjaga kita semua dari sifat-sifat yang jelek tersebut. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.